Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah kembali mempertemukan kita di majlis sore hari ini mengkaji dua kitab yang al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid, pembahasan seputar tauhid karya Syekh Shalal Fauzan, dan kunuz sirah, pembahasan sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis hafizahumullah taala wa rahimallah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya kita libur dua hari, ya alhamdulillah hari ini bisa kumpul lagi kita, Bang David, Bang Johan. Mana akhuna Basrum nih? Hah? Bang Johan, Bang David, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Basrum yang belum nongol nih. Baik. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب yang menjelaskan kepada kita penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa yang terpilih, ini tingkatan yang paling tinggi ya, karena Allah Jalla wa Ala telah memilih sebagian manusia menjadi rasulnya dari kalangan para nabi dan para rasul, sebagaimana Allah telah memilih dari sebagian para malaikat sebagian dari mereka yang membawa wahyunya. Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah telah memilih malaikat-malaikat, beberapa malaikat dari kalangan malaikat dan beberapa manusia dari kalangan manusia sebagai utusannya yang membawa agama Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Dan yang paling mulia dari kalangan mereka manusia adalah para rasul dan para nabi. Yang paling mulia dari kalangan para nabi dan para rasul adalah ulul azm. Dan yang paling mulia dari ulul azm adalah nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda beliau Ibrahim alaihimassalam. Alaihimassalatu wassalam. Baik, janabat tauhid wa saddihi kullu tariqin yuwassilu ila syirk. Penjagaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap pintu-pintu atau nilai-nilai tauhid, dan betapa seriusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh jalan yang dapat menyampaikan, menjerumuskan manusia ke dalam syirik, baik dari dekat maupun dari jauh, kata para ulama. Apa dalil menerangkan hal ini, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat menjaga atau sangat memberikan perhatian dan keseriusan untuk menjaga nilai-nilai tauhid dan menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik? Dalilnya kalau kita simpulkan ada dua ya. Yang pertama dalil umum, yang kedua adalah dalil-dalil khusus. Dalam hal ini dalil umum di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala yang beliau sebutkan di sini, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Jalla wa Ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ay shadidun 'alaihi jiddan wa huwa khabarun muqaddam. Beliau sangat merasa berat atas sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, dia sangat semangat. Bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin dia sangat pengasih dan sangat penyayang. Kata Syekh Shalal Fauzan, munasabatul babi li kitab tauhid. Sisi kesesuaian bab ini dicantumkan dalam kitab tauhid beliau ini yang membahas pembahasan tauhid. Sebabnya adalah kata beliau, afwan sebentar. kita. Kata beliau, "Anna al-musannif rahimahullahu ta'ala lamma bayyana fil abwab as-sabiqa shay'an min himayatihi li janab tawhid arada an yubayyana fi hadha al-bab himayatahu al-khassah." Karena pada bab-bab sebelumnya, musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sahibul matan telah menerangkan kepada kita sebagian penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nilai-nilai tauhid, seperti larangan beliau membangunkan bangunan masjid atau salat di sisi kuburan, menjadikan kuburan beliau sebagai id. Maka pada bab ini beliau ingin menjelaskan lebih khusus lagi penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nilai-nilai tauhid dan penutupan beliau seluruh jalan atau pintu yang dapat menyerumuskan manusia ke dalam syirik. Al-Mustafa artinya adalah Al-Mukhtar. Dan sebagai faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, asalnya adalah Al-Mustafa. Tak ya. Janab ay janib. Ja'akum ya ma'syaral Arab. Telah datang kepada kalian. Min anfusikum. Ay min jinsikum wa bilughatikum. Dari jenis kalian dan dengan bahasa kalian. Maksud datang kepada kalian dan dari diri kalian, ada dua kemungkinan dalam hal ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, yakni kalian maksudnya adalah Arab. Ya, maksudnya adalah Arab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dari bangsa Arab. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyyin, di tengah-tengah bangsa yang ummi, yang tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis dan tidak mampu menulis sesuatu yang terbaca. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Kemungkinan yang kedua, makna kalian di sini adalah umat secara keseluruhan. Nah, sehingga makna kalian di sini adalah jenis, artinya dari jenis kalian, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin dan bukan pula dari malaikat. Hal ini seperti Allah Jalla wa'ala katakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam. Dan mungkin timbul pertanyaan, kalau dikatakan maksud dengan kalian di sini adalah orang Arab, bukankah Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, ke bangsa Arab maupun yang non-Arab? Maka dijawab oleh para ulama, Allah Jalla wa'ala sebutkan Arab secara khusus pada beberapa ayat seperti ayat di atas, karena Allah Jalla wa'ala ingin menerangkan kepada mereka bahwa ini merupakan pemuliaan kepada mereka bangsa Arab, dan semestinya mereka adalah orang yang paling pertama mengikuti dan menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan justru mengusir, mempersekusi dan menolak dakwah beliau. Jelas ya? Akan tetapi makna yang kedua, kata Syekh, lil aula, bahwa maksud pemaknaan kalian di sini adalah mencakup seluruh manusia, itu bukan dari kalangan jin dan malaikat. Ini lebih umum, ini lebih utama. Kenapa? Karena lebih mencakup mencakup di mana Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Dalam surat Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah Jalla wa Ala telah memberikan anugerahnya kepada mereka kaum mukminin dengan Allah utuskan di tengah-tengah mereka kaum mukminin, mencakup Arab dan Arab, seorang rasul dari diri-diri mereka. Naam. Al-muhim, al-hasil, bahwa kalian dalam ayat ini bisa dikatakan kalian Arab, ya. Namun tidak dipahami pembatasan kerasulan beliau hanya kepada Arab karena alasan di atas. Yang kedua, bahwa ini maksud dengan kalian di sini adalah segenap umat manusia, bahwa rasul diutus bukan dari kalangan rasul yang diutus kepada manusia ini bukan dari kalangan jin dan bukan dari kalangan malaikat, tetapi dari jenis manusia. Kedua-duanya mungkin dan tiada kontradiksi pada dua pemanaan tersebut. Kemudian kata Syekh, ma anittu azizun alaihi syadidun alaihi jiddan wa huwa khabarun muqaddam, ma anittu ma yashuqu alaikum ilhaqu al-adha bikum min kufrin wa dalalin wa qatlin wa asrin wa ma dakhalat alaihi min ta'wili masdar wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar mubtada muakhar. Ma yashuqu alaikum, maksudnya adalah ma anittum, dia merasa berat, syadidun alaihi, sungguh berat atasnya, sesuatu yang memberat kalian dan hal-hal yang menyakiti kalian, apa itu kekufuran, ya dalalah, qatl, pembunuhan dan tawanan. Jadi Nabi SAW merasa berat ya, dan cemas terhadap umat manusia ini, bukan sekedar karena mereka sakit, bukan sekedar mereka dibunuh, bukan sekedar karena mereka ditawan oleh musuh, tetapi Nabi SAW juga cemas, merasa berat tatkala di antara manusia ada yang jatuh ke dalam kekufuran dan kesesatan. Ini menunjukkan ke perhatian dan kasih sayang beliau yang luar biasa terhadap umat manusia ini. Wa ma di sini i'rabnya sebagai masdar mubtada muakhar, karena ma dan yang datang setelahnya fi ta'wilin masdar, karena ma di sini adalah ma masdar, maka maknanya azizun alaihi ma'anitum ay azizun alaihi ina ana anatukum ya Allah. Naam, ananakum. Kemudian kata beliau, harisun alaikum bil fi ta'wil mubtada muakhar, sebagai mubtada yang muakhar. Ya, maknanya dalam ma'anittum azizun alaih. Ya, sesuatu yang memberatkan kalian juga memberatkan dirinya. Harisun alaih ay syadidul hirs wal raghbah fi hidayatikum wa husulin naf'i al-ajili wal ajili lakum. Maksud harisun alaikum adalah syadidul hirs, dia benar-benar syadid ya, sangat semangat warahbah, sangat cinta agar kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Bil mu'minin ay la bi ghairihim, tidak kepada selain mereka. Raufun ay balighus syafaqah, yang sangat-sangat mencintai, menyayangi. Rahim balighur rahmah, yang sangat sayang kepada umat ini. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global. Yukhbiru ta'ala 'ibadahu 'ala sabilil imtinani annahu ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bilughatihim yashuqu 'alaihim jiddan ma yashuqu 'alaihim wa yu'dhihim ma yu'dhihim shadidul hirs 'ala hidayatihim wa husulin naf'i lahum shadidash shafaqati war rahmati bil mu'minina khassatan minhum. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengkabarkan hamba-hambanya tentang anugerah yang telah Ia berikan kepada mereka, bahwa Ia telah mengutus kepada mereka seorang rasul yang agung, yang mulia dari jenis mereka, dari manusia, bukan dari kejenis malaikat dan bukan pula dari jenis jin. Sehingga mereka beralasan sulit mengikutinya. Wa bilughatihim, dan Ia pun diutus dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Yashuqu 'alaihim jiddan ma yashuqu 'alaihim. Sungguh Ia merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Dia juga tersakiti jika ada sesuatu yang menyakiti umatnya. Syadidul hirs, dia sangat semangat, ala hidayatihim, untuk memberikan, menunjukkan kepada mereka jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Wa husulin naf'i lahum, ia juga amat semangat memberikan manfaat di dunia dan akhirat untuk mereka. Syadidin syafaqati wa rahmati bil mu'minina khassatan minhum, ia sangat sayang dan sangat cinta, sangat rahmat kepada kaum mukminin secara khusus. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apa sebabnya Asy-Syaikh menyebutkan ayat ini dalam bab yang beliau angkat di atas? Karena sekilas ayat ini tidak menerangkan kepada kita tentang judul bab yang beliau angkat di atas. Kan judul bab boleh menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang akan menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga nilai-nilai tauhid dan menutup seluruh pintu, seluruh jalan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini. Sementara makna ayat ini hanyalah bahwa di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengkabarkan dirinya telah memberikan anugerah kepada umat manusia dengan ia utuskan kepada mereka seorang rasul dari kalangan manusia yang berbahasa Arab, yang memiliki sifat mulia. Dia merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan mereka. Ia tersakiti jika ada sesuatu yang menyakiti mereka. Dia sangat semangat memberikan hidayah kepada mereka dan mengantarkan mereka kepada sesuatu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat mereka, serta sangat pengasih, sangat cinta, sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Secara zahir ayat ini tidak menerangkan kepada kita bahwa beliau sangat-sangat semangat menjaga nilai-nilai tauhid dan menutup seluruh pintu syirik. Maka dari sisi mana pendalilan dari ayat ini untuk judul bab yang beliau angkat di atas? Mari kita simak penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, "An hadhihi al-awsaf al-madhkurah fiha fi haqqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadhi annahu anzara ummatahu wa hadzarahum 'an asy-syirk alladhi huwa a'zamu adh-dhunubi li anna hadha huwa al-maqsud al-a'zam fi risalatihi." Sebabnya adalah karena sifat-sifat beliau yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam ayat ini terkait kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini menerangkan kepada kita, menuntut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya dari bahaya syirik yang merupakan dosa yang paling besar. Karena seruan kepada tauhid dan peringatan dari syirik merupakan tujuan utama dalam kerasulah risalah yang beliau bawa dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini ada dalil umum yang menerangkan kepada kita bahawa Nabi SAW sangat-sangat semangat menjaga nilai-nilai tauhid dan menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Adapun dalil khusus, maka sebagiannya telah lewat di bab yang sebelumnya, dan akan beliau sebutkan lagi hadis setelah ini bahawa beliau berpesan 5 hari sebelum wafatnya, ya, agar tidak dijadikan kuburan beliau sebagai Eid, ya, tempat yang dirayakan dengan suatu ritual yang didatangkan dengan jadwal, ya, yang khusus, ya. Kemudian juga sabda beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, la'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, ya. Dan juga hadis-hadis lainnya yang di dalamnya Nabi telah menerangkan, memberikan peringatan khusus dari bahaya syirik besar atau syirik-syirik kecil yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik besar. Baik, qala ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu min asy-syirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdhi biha ilaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan umatnya, telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya syirik, dan beliau telah berusaha menjauhkan mereka dari syirik. Wa sadda kulla tariqin yufdhi biha ilaiha, bahkan beliau telah menutup seluruh pintu, seluruh jalan yang dapat menjerumuskan umatnya ke dalam syirik. Bayangkan dalam keadaan beliau sakit parah, sakit yang dengannya beliau diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sakit yang membuat beliau tidak mampu lagi ke masjid, sementara sebelumnya beliau meminta untuk dipapah ke masjid sekalipun sakit. Sakit yang membuat beliau tidak mampu bangun. Bersamaan itu, dalam kondisi yang sangat memberatkan tersebut, Nabi SAW justru membahas pembahasan tauhid dan memperingatkan umatnya dari syirik atau wasilah yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik, yaitu sabda beliau, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan juga sabda beliau, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau tidak menjadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi selainmu, dengan dijadikan sebagai tempat salat, tempat ibadah. Itu beliau sabdakan dalam keadaan beliau sakit parah 5 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Demikian juga ikhwanil karam, akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalam bab halal dan haram, ya, tiada sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada syurga Allah dan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah dari selain syirik, dari maksiat-maksiat yang ada, melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita. Maka ketika kita mendengar ayat Allah Jalla wa'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian, dengan langsung kita merasa senang begitu saja, seakan-akan ini ayat yang ringan kandungannya. Lah, ini ayat yang cukup berat kandungannya. Apa artinya? Artinya Nabi akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat. Andai kata ada di antara kita yang menyatakan, ya Allah, aku tidak tahu tentang riba itu haram, aku tidak tahu ini haram itu haram, Nabi akan menyatakan, Allahumma fashhad, ya Allah, persaksikan, aku telah menyampaikan hukummu tersebut. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud surat Al-Nisa, kemudian ketika beliau sampai kepada firman Allah Jalla wa Ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida, bagaimana engkau, ya, bagaimana tatkala kami datangkan setiap umat itu seorang saksi, dan kami akan datangkan engkau pada hari kiamat sebagai saksi terhadap umatmu. Maka Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Faltafattu ilaihi faidha aynahu tatrifan. Aku pun melihat Nabi, menoleh kepada beliau, rupanya beliau sedang menangis. Nah, kedua air mata beliau sedang berlinang. Ini menerangkan kepada kita betapa kasih sayangnya Nabi kita SAW dan perhatian beliau untuk kita umatnya. Beliau menangis ketika mengingat firman Allah ini. Ingat engkau, akan kami datangkan engkau pada hari kiamat sebagai saksi terhadap umatmu. Nah, alasan apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Ketika kita menyatakan, ya Allah, aku tidak tahu ini haram. Ya Allah, aku tidak tahu ini haram, itu haram. Nabi akan menyatakan, ya Allah, aku telah menyampaikannya. 23 tahun Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala telah menerangkan kepada kita segala hal yang dapat memasukkan kita ke dalam syurga dan segala hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Ya, kita harus siap-siap, ya. Nabi akan menjadi saksi terhadap kita. Sebaik-baik saksi, sejujur-jujur saksi. Ya, berbeda dengan persaksian di dunia ini. Mungkin sebagian mereka bisa disuap dengan uang, ya. Mereka bisa mempersaksikan sesuatu yang kita inginkan, tapi kali ini yang menjadi saksi atas kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faedah yang kedua dari ayat di atas adalah at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengingatkan seluruh hambanya bahwa ia telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada mereka dengan ia utus rasul yang mulia ini. Dan bahwa rasul yang mulia yang diutus kepada mereka tersebut dari kalangan mereka, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tetapi dari kalangan manusia yang dikenal kemuliaannya, yang dikenal asal-usulnya, dikenal dari keluarga yang besar, keluarga yang mulia, ya, seorang manusia, ya, yang mudah diikuti, mudah dipahami, yang berinteraksi dengan manusia. Atsalitsah, faedah yang ketiga, madhu nasabir rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min samimil arab wa asyrafihim baitan wa nasaba. Ayat ini mengandung pujian terhadap nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dari intinya orang Arab, dan dari rumah serta nasab yang paling mulia di tengah-tengah Arab, dari bangsa Quraisy yang berujung kepada Nabi Ismail alaihi salam, ya, mudhar. Nah, qala, faedah yang keempat, bayan wa ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Ayat ini menerangkan kepada kita kasih sayang, cinta dan perhatiannya Nabi SAW kepada kaum mu'minin. Dan barang siapa yang mempelajari syama'il al-muhammadiyah, keluhuran akhlak Nabi SAW, dan secara umum sirah beliau selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, bagaimana beliau berdakwah mengajak umat manusia ini secara umum ya, ke jalan Allah Jalla wa'ala dan memperingatkan mereka dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Bagaimana beliau ya berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, bil mu'minina harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia benar-benar semangat memberikan petunjuk kepada kalian agar kalian masuk ke dalam syurga Allah, agar kalian selamat dari neraka Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Ia sangat cinta dan sangat sayang kepada kalian. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah kita mendengar dan setelah kita diingatkan oleh Allah dengan ayat ini bahwa nabi kita adalah harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat-sangat semangat mengantarkan hidayah Allah kepada kita, sangat-sangat cinta dan sayang kepada kita. Kemudian juga telah kita ketahui hal itu secara rinci dalam perjalanan beliau selama 23 tahun menjadi nabi dan rasul beliau, rasulnya Allah Jalla wa'ala. Akankah setelah ini semuanya kita rela mencampakkan sunnah beliau nabi bid'ah? Apakah mudah bagi lisan kita menyatakan ketika ditunjuk, dihadapkan kepada kita demikian petunjuk nabi dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal itu? Apakah kita rela menyatakan, tapi kan ini baik juga, tapi kan ini bagus juga? Dengan alasan tersebut kita meninggalkan dan menolak ya petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kita mampu meninggalkan petunjuk beliau hanya demi menjaga perasaan sahabat kita sehari-hari, demi menjaga perasaan keluarga besar kita, atau demi menjaga perasaan keumuman masyarakat yang kita berada di tengah-tengah mereka, sementara kita telah mengetahui firman Allah harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ia adalah rasul yang sangat semangat mengantarkan hidayah Allah kepada kalian. Ia sangat cinta dan sangat sayang kepada kalian. Dan juga kita telah mengetahui rincian hal tersebut dalam perjalanan beliau sebagai rasul dan nabi Allah selama 23 tahun. Nah, maka ini adalah teguran dari Allah Jalla wa Ala. Mari kita realisasikan cinta kita kepada nabi, pengakuan kita bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sunnah beliau dalam hal yang paling utama adalah akidah, ibadah dan muamalah. Allah lah yang telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian jika kalian bagi kalian yang mengharap bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang mencintai Allah, yang mengharapkan Allah hari akhirat dan banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Pelajaran yang kelima, fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat keras dan sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kan dalam ayat ini Allah menyatakan bil mu'minina raufur rahim, dia penyayang, dia bersikap lemah lembut kepada kaum mu'minin. Adapun terhadap orang kafir mahfum mukhalafahnya, berarti beliau terhadap orang kafir keras tegas, akan tetapi beliau tidak zalim kepada mereka. Karena kafir dalam Islam terbagi menjadi empat: kafir zimmi, kafir musta'min, kafir mu'ahad, kafir yang telah terjadi perjanjian hidup damai yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan keamanan, dan juga kafir ditinggal di negeri kaum mukminin dengan membayar upeti. Ini semua mereka dijaga kehormatannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh dirampas hartanya. Akan tetapi tetap ya ketegasan dalam menyikapi mereka itu tetap selalu ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada mereka orang-orang kafir yang berada di medan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerangi mereka ya karena mereka kafir harbi. Dan tentu juga sekalipun Nabi memerangi mereka, Nabi tetap tidak pernah menzalimi mereka. Nah, di antara keindahan dan bukti kasih sayang Islam ya sekalipun kepada orang kafir di medan perang, Allah menyatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Silahkan kalian berperang melawan orang-orang yang membunuh, memerangi kalian di jalan Allah, tetapi jangan bersikap melampaui batas. Tidak diperbolehkan dalam Islam untuk melakukan mutilasi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum mukminin dalam medan tempur. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Untuk kajian al-mulakhas kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita masuk ke pelajaran